Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Syukur alhamdulillah kembali kita bersama dalam taklim tadarus bimbingan membaca Al-Quran. Untuk kajian kita Sabtu dan Ahad, Sabtu dan Minggu, kita khususkan dalam kajian mengkaji tentang pelajaran tajwid secara profesional. Kita akan masih meneruskan perjalanan bahasan kita tentang mad, ya, mad-madan ini. Di buku pertama dijelaskan di halaman 38, ya. Di buku kedua bisa dilihat di halaman 135 sebagai perbandingan. Dan buku kedua ini cukup lengkap, cukup jelas dalam memahami permasalahan ini. Untuk buku pertama adalah untuk awalan ibu dan bapak yang tengah belajar, ya. Baik, ibu dan bapak bisa dilihat di halaman ke-38, ya. Kemarin Pak Haris saya belum begitu jelas tentang mad badan. Ya, memang kemarin baru dijelaskan secara gamblang, secara skema pembagian bahwa mad bacaan panjang, bacaan itu ada dua sebetulnya. Ada bacaan panjang, ada bacaan pendek. Bacaan pendek kita bilang kosar pendek. Bacaan panjang adalah mad. Mad itu sendiri dibagi dua, ada mad far'i, ya, ada mad tabi'i. Yaitu mad tabi'i ya yang panjangnya jelas fathah, ya, huruf berbaris fathah dengan alif, berbaris kasrah dengan ya mati, berbaris dhamma dengan waw mati. Itu mad tabi'i. Sedangkan mad far'i nanti pengembangan, itu cabang-cabang itu. Nanti bisa mad tabi'i ketemu hamzah satu kalimat jadilah mad wajib mutasil. Mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat jadilah mad jais munfasil. Mad tabi'i bertemu satu huruf hidup dihentikan jadilah mad ardi sukun. Mad tabi'i bertemu huruf bertasir jadilah mad lajim musaqqal kalimi. Dua alif dibuat satu di awal mad badal. Panjangnya sama seperti mad tabi'i. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan mad iwad itu juga sama panjangnya seperti mad tabi'i. Itu jadi pengembangan, ya, dari mad tabi'i, dari mad itu sendiri. Mad dibagi dua, ada mad tabi'i, ada mad far'i. Nah, sekarang yang akan kita bahas tentang mad far'i di halaman 38. Mad far'i ini ada 13, ya. Ada yang menyatakan 14. Kalau yang 14, mad silah kosiro dan mad silah tawilahnya dipisahkan. Yang nomor satu, mad wajib mutasil. Apa itu mad wajib mutasil? Mad wajib mutasil ialah setiap mad tabi'i dari satu kalimat menghadapi hamzah pada kalimat itu juga. Berapa panjangnya? Panjangnya 5 harokat atau 2,5 alif. Dengan bahasa gamblang, mad wajib mutasil, mad tabi'i ketemu hamzah satu rangkaian, satu kalimat, satu kata kalau dalam bahasa Indonesia. Mana contohnya? Ja'a. Ada mad tabi'inya mana? Ja, huruf berbaris fathah dengan alif, ja ketemu hamzah. Karena mad tabi'i bertemu hamzah satu kalimat, jadilah mad wajib mutasil. Mad panjang wajib dibaca panjang, mutasil karena nyambung, karena satu rangkaian. Karena mad tabi'inya bertemu hamzah, maka di atasnya ada selendangnya, ada fathah tebel. Itu nanti perbedaan mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Dalam selendangnya, kalau saya bilang alis patah panjang itu kalau mad wajib mutasil lebih tebal dibandingkan dengan mad jaiz munfasil. Karena itu alis itu memberikan pertanda berapa harus kita baca panjang. Yang mad wajib mutasil harus 5. Mad jaiz munfasil 2-5. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Ya disamain aja 5 dua-duanya. Juga boleh, itu panjangnya. Ketukan, ya. Birama lah kalau dalam bermusik kan ada. Yaitu berapa lama dalam mengungkapkan suatu kata. Nah itu, ya. Sama'a tuh. Bina'a. Ibtigha'a. Sama kan? Batobi ketemu hamzah satu kalimat. Matobinya huruf berbaris fathah dengan alif. Ibtigha' tuh. Huruf berbaris fathah dengan alif. Malaikah. Ini mad asli. Mana mad aslinya? La. Tuh ketemu hamzah. Satu kalimat juga. Ula. U tuh. Bukan U-nya tapi. ya ula laknya gitu. Ula, tapi salahnya penulisannya nih. Kalau versi Indonesia di atas vowelnya tidak ada sukunnya, tidak ada bulatnya. Coba lihat. Kalau cetakan Timur Tengah betul, gitu. Ya, ada perbedaan yang signifikan ya, sepintas sedikit tapi prinsip gitu. Jadi kalau di kalau dicetakan Indonesia, kalau di atas wawunya ada sukunnya, itu yang dibaca panjang. Kalau di atas wawunya tidak ada sukunnya, tidak ada buletannya, itu yang dibaca pendek. Sedangkan cetakan Timur Tengah sebaliknya. Kalau di atas wawunya ada sukunnya, itu yang dibaca pendek. Kalau di atas wawunya tidak ada buletannya, tidak ada sukunnya, itu yang dibaca panjang. Lawannya ya. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, asaro iro juga matubi iro-nya. Itu ro ketemu hamzah satu kalimat. Su juga matubi i. Nah, ini huruf berbaris, huruf berbaris, berbaris domah dengan waw mati. Pasangannya itu loh. Pasangannya kalau ada huruf berbaris fathah dengan alif, kalau ada huruf berbaris domah dengan waw mati. Kenapa alif dibaca dibilang mati? Karena alif adalah huruf pemanjang khusus, huruf mati itu ya. Karena kalau huruf hidup bukan alif, tapi namanya hamzah. Si a tuh matobi ketemu hamzah kan. Huruf berbaris kasroh, hurufnya sin, barisnya kasroh, baris bawah ketemu ya mati. Si a Ji'a, itulah mad wajib mutasil. Kita lihat pengertian mad wajib mutasil ini, pengertian secara gamblang dari buku kedua. Nah, kini kita sampai pada pembahasan mengenai hukum mad. Salah satu hukum yang penting dipelajari dalam ilmu tajwid. Dengan mempelajari hukum mad, maka kita dapat mengetahui lafad-lafad Al-Quran yang mana yang mesti dibaca panjang, yang mana yang harus dibaca pendek. Pemahaman yang minim tentang hukum mad dapat menyebabkan seseorang jatuh pada kesalahan memendekkan bacaan yang seharusnya dibaca panjang atau memanjangkan bacaan yang seharusnya dibaca pendek. Karena dalam Al-Quran pendek dan panjang, bacaan pendek dan bacaan panjang tidak sembarangan, semuanya memiliki arti. Sebagai contoh lafad, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa yu'tika, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Nah, dibaca, bila dibacalahnya panjang nih, kan tadi wala saufa yu'tika. Gitu. Tiba-tiba kita membacanya wala saufa yu'tika, lanya jadi panjang. Nah, ini artinya akan beda. Dengan lam dibaca panjang, ya, maka artinya menjadi bertolak belakang. Bagaimana artinya kalau dibaca panjang? Kalau dibaca panjang, dan kelakmu Tuhanmu tidak akan. Tuh. Kalau tadi kelakmu pasti wala saufa, lamnya penguat, itu menguatkan bahwa Allah pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Tapi kalau dibacanya wala saufa yu'tika, dan kelakmu, kelak Tuhanmu, Rabbmu tidak akan. Tuh, yang tadi pasti sekarang menjadi tidak akan memberi karunia-Nya kepadamu. Kesalahan memanjangkan atau memendekkan bacaan memang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan makna suatu lafad. Fatal salahnya. Nah, ini makanya harus belajar tajwid. Karena Quran turun juga dengan tajwidnya. Pengertian mad nih. Mad menurut bahasa ialah al-mabtu wa ziyadah, memanjangkan dan menambah. Sedangkan menurut istilah adalah yuqalatu sawti biharfin min harfil mad, memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad, huruf-huruf asli. Huruf-huruf mad itu kan alif, waw, ya, huruf pemanjang. Bisa dikatakan dalam pelajaran nahwu dan shorof itu huruf ilat, huruf penyakit. Huruf mad yang seperti yang dimaksud dalam definisi di atas ada tiga, yaitu alif, wau, dan ya. Nah, ketiga huruf ini merupakan huruf-huruf dasar bagi pembicaraan lebih lanjut tentang hukum mad. Nah, mad terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mad asli atau dikatakan mad tobi'i. Inilah asal awal, memang kenapa harus dibaca panjang, aslinya seperti itu. Mad far'i cabang, pengembangan dari mad asli atau dari mad tobi'i itu. Nah, kedua mad ini menjadi tema sentral dalam setiap pembahasan tentang hukum mad. Karena pembagian inilah yang lazim dikenal dalam ilmu tajwid. Nama-nama lain yang mungkin sering kita dengar dan berkaitan dengan hukum mad seperti madlin, mad badal, atau mad lazim merupakan cabang dari mad far'i. Nah, mad asli. Apa itu mad asli? Dikenal pula dengan istilah mad tabi'i. Al-mad tabi'iyu. Tabi'i secara bahasa artinya tabiat. Tabiat. Itu ya. Kenapa? Karena li'anna sahibat tabi'ati salimah la yanqusuhu an haddihi wa la yazidu alaih. Seseorang yang mempunyai tabiat baik tidak mungkin akan mengurangi atau menambah panjang bacaan dari yang telah ditetapkan. Kalau gamblangnya, orang yang punya tabiat, orang yang punya kebiasaan benar, tidak mungkin dong, maaf, kalau lagi makan bersama tiba-tiba keluar angin, gak sopan gitu loh. Atau berdahak gitu kan. Itu gak sopan. Nah, kalau itu dilakukan berarti dia tidak punya tabiat. Ilang maru'ah, kadang-kadang ini orang waras atau enggak. Kan kadang-kadang gitu ya. Nah, tabiat. Nah, sama. Orang yang punya tabiat benar akan membaca Al-Qurannya secara benar. Tidak akan kepanjangan. Itu bahasa tabiat seperti itu. Makanya harus belajar itu ya. Ya iyalah yang tadi itu. Yang harusnya benar baca Quran dapat pahala menjadi dapat siksa. Karena bacanya salah. Karena tidak dengan ilmu. Itu ya. Yang harusnya tadi Tuhanmu Allah pasti memberikan karunia kepadamu. Menjadi tidak akan. Dan jauh bedanya. Itu ya. Kenapa? Maksudnya ketentuan bahwa mad asli harus dibaca panjang dua harokat tidak mungkin ditambah atau dikurangi oleh orang yang mempunyai tabiat baik. Jadi orang tersebut akan membaca mad asli sesuai ketentuan, yaitu dua harokat, tidak lebih dan tidak kurang. Mad asli sendiri pengertiannya ialah la takumu zatu harfil maddi illa bih. Mad yang berdiri sendiri karena zat huruf mad itu. Huruf mad tadi ya, alif waw ya. Nah, mad asli adalah hukumnya mad yang dasar atau pokok. Hukum-hukum mad yang lain, yakni hukum-hukum mad yang merupakan bagian dari mad far'i, hampir seluruhnya berasal dari mad asli ini atau dari mad tobi'i ini. Hukum-hukum tersebut muncul karena suatu sebab yang menimpa mad asli sehingga berkembang menjadi 15 hukum mad. Nih, di buku ini malah 15 ya, bukan 13, bukan 14. Nanti kita lihat. Pandangan di atas selaras dengan definisi mad asli yang dikemukakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahumullah. Mad asli menurut beliau ialah fal asliyu huwa alladhi la yatawaqqafu lahu ala sababin min hamzin aw sukun. Mad asli adalah hukum mad yang tidak dikenai sebab seperti hamzah atau sukun. Yang dimaksud sebab di sini ialah hal-hal yang menyebabkan mad asli menjadi mad far'i seperti hamzah. Matobi ketemu hamzah kan jadi mad wajib mutasil. Matobi ketemu hamzah di lain kalimat jadi mad jaiz munfasil. Dan sukun yang terletak sesudah mad asli. Ketika itu, mad asli otomatis berubah menjadi mad wajib atau mad lajim. Keduanya merupakan cabang dari mad far'i, demikian pula seterusnya untuk sebab-sebab yang lain. Nah, huruf-huruf mad asli ini ada tiga. Yang pertama adalah alif yang bersukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Itu jodohnya ya. Wau yang bersukun dan huruf sebelumnya berharokat dhommah. Ya yang mati yang bersukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Adapun cara membaca mad asli ini ialah dengan memanjangkan bacaan dua harokat atau satu alif. Baik di saat wasol maupun wakof. Wasol nyambung, wakof diputus. Haram hukumnya membaca mad asli kurang dari dua harokat, kurang dari satu alif. Berikut ini contoh-contoh mad asli. Huruf mad asli alif, harokat huruf sebelumnya fathah tuh. Ba, sa, fathah dengan alif. Wau mati, dhommah. Tu, zu, ya mati, kasroh. Ya, kasroh dengan ya mati. Ji, li. Nah, dijelaskan dalam nazam, hurufuhu salah satun fa'iha min lafdi wayin wahya fi nuhiha wal kasru qabla liya wa qabla alwawi uddam syartun wa fathun qabla alfi multazam. Ini, jadi buku ini lebih lengkap ya definisinya. Huruf-huruf mad asli itu ada tiga. Terkumpul dalam lafad wa, ya, wa yin. Seperti dalam kata nu, hi, dan ha. Nu, domah dengan waw mati. Domah dengan huruf berbaris domah dengan waw mati. Hi, huruf berbaris kasrah dengan ya mati. Ha, huruf berbaris fathah dengan alif. Ha. Syaratnya ialah kasrah sebelum ya, domah sebelum waw, fathah sebelum alif. Atau bahasa lain, huruf berbaris fathah dengan alif, huruf berbaris kasroh, kasroh dengan ya mati, huruf berbaris dhommah dengan waw mati. Itulah mad asli atau disebut juga mad tabi'i. Itu dulu ya pelajaran tajwidnya. Pekan depan kita teruskan kembali. Terima kasih untuk ibu dan bapak yang sudah memperhatikan, sudah concern ya. Karena kita sudah begitu ada kamar-kamarnya, ada kelas-kelasnya. Sabtu Minggu khusus kita pelajaran tajwid secara lengkap. Hari-hari lain kita sudah ke indeks Quran dan tafsir. Itu insyaallah mudah-mudahan terlebih mulai Senin kita akan mencoba membahas tentang saum, tentang puasa. Karena ini ya sudah nisfu Sya'ban. Nisfu itu pertengahan di bulan Sya'ban. Para ulama mempersiapkan, memberikan peringatan, hei siap nih sudah nisfu Sya'ban, siap-siap akan menghadapi bulan suci Ramadan. Yang masih punya hutang, cepat-cepat dibayar, sebetulnya harusnya sebelumnya ya. Masih punya hutang puasa ya, ibu-ibu biasanya kan masih punya ada hutang 3 hari, 7 hari, ah hati-hati ya, jangan sampai nanti kebawa puasa berikutnya lagi. Gitu, kalau hutang kan harus dibayar ini. Iya, Ibu Yusuf ya. Iya, sudah dikirim ya, sudah keterima insyaallah mudah-mudahan indeks Qur'annya. Jadi ibu dan bapak yang enggak bisa hadir ke rumah yatim, kami bantu untuk dikirim ya insyaallah. Ya, karena jilid keempat akan dipakai. Kenapa jilid 4 dulu enggak jadi 1 2 3 kan? Jilid 4 penting karena kita akan menghadapi bulan suci Ramadan puasa. Gitu ya. Jilid 1 2 3-nya akan kita kaji juga dan di tempat masing-masing tolong dipelajari. Gitu ya. Ini ada juga nih dari laporan ini dari Tasik ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Ustaz. Alhamdulillah damang. Radio Kayu Manis di Tasik Malaya bagus pisan, ngencering pisan. Iya, pengen masuk di acara pengawasan susah. Ini dari Bapak Wawan Ridwan di Tasik. Terima kasih laporannya ya Pak Wawan di Tasik. Di Bandung juga ada Bu Eis ya, ibu guru kita ada Bu Eis. Di Bandung juga yang sekarang lagi di Depok ada Bu Eis juga ya, ibunya Adit itu ya, Ibu Prianto di Bandung. Ibu Purwati turut berduka ya, ini putrinya 5 bulan ya dalam kandungan, cucu berarti ya. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah menggantinya, ibu sabar ya. Semoga Allah mengganti dengan putra putri yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Ini Ibu Purwati ya, yang biasanya, oh iya, ingat Ibu Purwati, ingat pengajian di Depok juga minggu depan, jangan lupa ya, kita belum libur terus ngaji karena memang gak libur. Dan bahkan ibu dan bapak sudah mempersiapkan, ibu-ibu biasanya minggu depan mau, kalau orang Sunda mau bilang papajar ya, papajar. Jadi mau makan-makan gitu ya, ada yang bawa ini bawa itu ya silahkan lah ya, tidak keharusan kalau yang gak bawa juga. Ya tidak, ada salam dari Ibu Lisa, Oni katanya, Bu Joko, siapa tuh, siap-siap Ibu Mutia nih gak datang-datang. Baik, prakteknya dilihat di surah Al-Tariq surah ke-86. Nggak banyak ya dalam Al-Quran itu. Kadang-kadang hukum-hukum yang kita bahas tadi itu hanya 1, 2 gitu aja pasti. Dan kalaupun lupa, kalau menemukan alif, baca aja panjang. 5 harokat atau 6 harokat gitu kan. Yang 5 kan mad wajib mutasil. Mad jaiz 2-5 dibaca 5 juga boleh. Mad lazim musaqqal kalimi 6 harokat itu. Nih ya, di At-Tariq dilihat kita ya. Surah Al-Tariq ini surah ke-86 ya, Pak Joko. Nih, tolong dong Pak disebutin itunya surahnya biar nyarinya gampang. Surah ke-86. Oh iya, untuk besok hari Senin juga murotalnya surah Al-Imran. Ali Imran surah ayat ke-72 hingga 103 ya. Ini masih di surah ketiga. Surah Ali Imran surah ke-72. Surah ketiga ayat 72 hingga ayat 103. Topik kita untuk Senin indeksnya tentang siam ya, tentang puasa. Kenapa sih Pak Ari harus ada perbedaan gitu ya. Awal puasa, lebaran beda. Nah itu tadi berpijaknya kan karena Islam itu dimungkinkan dari dua hal. Bisa dari hisab ya, perhitungan kalender. Tapi sebenarnya kalender itu juga dari bulan juga ya, perhitungan bumi, bulan kan. Kalau Nasrani kan matahari, kalau kita dari bulan, perhitungan bulan, itu pergantian bulan, bulannya itu. Nah, nanti perbedaannya berpijak itu. Kalau lihat hisab kan kalender, ada juga yang karena melihat ru'yah, makanya nanti ada ru'yatul hilal, ada ru'yat dan hisab. Hisab perhitungan, kalender. Kayak kalender hari ini kan tanggal 15 nih, menurut tanggalan yang saya ada nih. Ada juga yang tanggal 15-nya hari besok, berarti minus pusabannya malam ini gitu. Ada yang beberapa begitu ya. Nah, sudah dari awal berbeda, ya kesananya pasti berbeda awalnya. Tapi itulah yang kita harapkan, saudara-saudara kita kan duduk bersama. Biasanya menentukan ru'yatul hilal ini, melihat bulan itu setiap organisasi kumpul di sana. Ada organisasi dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis. Banyaklah ya itu di situ. Bahkan dari negara-negara tetangga kumpul di situ. Itu. Nah ini seharusnya sih legowo ya kita tentukan yang terpenting adalah hikmahnya kebersamaan. Kalau bisa memungkinkan. Karena apa? Kalau ada perbedaan kan kayak tahun kemarin. Coba ada yang lebaran duluan, ada yang lebaran yang belakangan. Kata yang lebaran duluan, udah buka masih puasa, haram tuh. Nah jadi bingung kan. Dijawab lagi sama yang belum buka. Lagian azan maghrib kan misalnya. Azan maghrib itu kan jam 18. Anda jam 4 udah maghrib, belum waktunya udah bukan. Nah itu jadi kata-kataan. Nah ini mudah-mudahan ya saudara-saudara kita, para alim ulama kita, duduk berembuk bersama menetapkan kalau bisa tuh hikmahnya dibuat satu gitulah ya. Walaupun memang tadi perbedaan itu dimungkinkan karena satu hisab kalender perhitungannya, satu ru'yah melihat bulan, sumu liru'yati wa aftiru'yati, puasalah kamu dengan melihat bulan dan berbuka juga dengan melihat bulan. Nah itu dari situ muncul perbedaan. Tapi kok di negara-negara lain bisa? Nah inilah. Jadi kita lihat kebersamaannya. Karena kalau ada perbedaan, yang kasihan yang awam. Itu tadi. Yang satu udah lebaran, dikatain sama yang sudah lebaran. Udah lebaran, udah Idul Fitri, masih puasa. Haram tuh. Ya. Dikatain lagi sama yang belum. Ya lagi ya kamu. Belum waktunya sudah lebaran. Nah itu jadi kan gak bagus. Nah ini nih insya Allah lah mudah-mudahan ya dengan semangat kebersamaan. Ya, jangan kita tidak mengharapkan perbedaan itu ingin, oh ini lo aku lo, ini lo. Nah ini itu tidak kita harapkan. Insya Allah mudah-mudahan lebih legowo lagi. Orang-orang ahli ilmunya juga lebih. Kan ijtihad itu salahnya aja dapat pahala selama pakai ilmu ya. Benarnya apalagi itu ya. Salahnya aja sudah dapat pahala. Tapi kita menginginkan adanya masalah dari masalah ini adalah hikmah dari kebersamaan gitu. Itu yang kita harapkan. Baik, praktek kita di Al-Tariq ini dilihat ya. Nah, mana madu wajibnya? Mana madu jaiznya di surah ke-86? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Qalqalah kubra itu. Mana was-samaa'i? Matobi'i ketemu hamzah. Was-samaa'. Gitu kalau dihentikan jadi i-nya enggak dibaca. Was-samaa'i wat-thariq. Banyak qalqalahnya di sini. Wa maa, itu mad jaiz munfasil. Tuh lihat. Lihat, pandang betul-betul. Teliti secara seksama. Alisnya, selendangnya, kata orang, ada yang bilang patah-patahnya itu ya. Bukan patah-patah, fathahnya itu yang di atas matobi'inya itu. Kalau mad wajib mutasil lebih tebal. Sedangkan mad jaiz munfasil lebih tipis. Iya, karena mad wajib mutasil wajib harus 5 panjangnya, 5 harokat. Sedangkan mad jaiz boleh kurang karena panjangnya 2-5, maka alisnya lebih tipis gitu ya. Apa karena itu? Itu ya, kita lihat dari diri fisiknya aja. Mungkin enggak bukan karena itu ya, tapi dicitakan-citakan itu seperti itu. Mad wajib mutasil itu lebih tebal dibandingkan dengan mad jaiz munfasil. Was-samaa'i wat-thariq wa maa qalqalah sughra wa maa adra mad asli wa maa adra kama matobinya enggak jadi panjang ketemu alif lam samsiah wa maa adra kama thariq an alif lam samsiah An-naj qalqalah sughra An-naj musaqib qalqalah kubra ba-nya karena huruf hidup dimatikan. Ikhfa in kullu nafsil sil sin jadi sil idgham bila gunnah karena tanwin ketemu lam atau tanwinnya bisa dikatakan karena kasroh tain kasroh dua ketemu lam di atas lamnya ada tasdid. Ikhfa ditahan. Kullu nafsin lamma 'alailin 'alaiha hafiz. Jangan hafid, hafizza. Gitu ya. Fal hukum lamati idhar. Ko idhar lamati ketemu lam dan ro idgum. Lamati ketemu selain lam dan ro idhar. Fal yang apa itu? Ikhfa. Kenapa? karena nun mati ketemu zo. Ada berapa huruf ikhfa? 15. Apa? Itu. Sipta sana kam janda san sud kod sama. Zantai basid fitu kam dok zolima. Itu. Coba dilihat di buku. Kan itu. Atau. Tata da da zai jim sin sin sod da da da fa ko ka. Fa kof kap. Hampir mirip samsiah ya. Kalau samsiah. Tasa da da ro zai. Kalau itu zai jim ni ro zai. Ro zai sin sin sa ta ta lam nun ujungnya itu samsiah. Ya, kalau ikhfa tasa dal zal zai jim. Tuh ro zainya diganti zai jim sin sin sa ta ta za fa ko ka. Itu kalau ikhfa samsiah lam nun. Sip dan sanakan jada sahsun qad sama dum tayyiba zid fitukum da da zalima hit. Nggak ngerti, cuma ngerti lagunya aja. Sip sod, zanya zal itu, sanya sa, nunnya bukan, kapnya kap, mim bukan, jimnya iya, dalnya iya, shinnya iya, khonya bukan, sodnya iya. Jadi untuk lagu aja enak. Sip dan sanakan jada sahsun qad sama dum tayyiba zid fitukum da zalima da zalima itu ya. Fal yang ayat keempat ya. At-tariq. Fal yanzuril in ikhfa nun mati ketemu sin. Fal yanzuril insanu mim gunnah. Mimnya bertasid. Mim ma khuliqa qalqalah ku kubra. Khuliqa mim idgombi gunna. Kenapa? Nun mati ketemu mim. Di mimnya ada tasidnya dibantu. Khuliqa mim ma'i. Mad wajib mutasil. Kenapa? Mad wajib mutasil. Karena matobi'inya ketemu hamzah satu kalimat. Khuliqa mimma il ikhfa. Kenapa? Tanwin ketemu dal. Tanwinnya apa? Kasroh tain ketemu dal. Da matobi'i. Da fiqo. Qoqolah kubro. Kalau disambungin. Da fiqi idgom bigunah. Karena tanwin ketemu iya. Atau kasroh tain ketemu iya. Kok bisa berhenti? Boleh. Walaupun wakofla. Tidak boleh berhenti kan? Betul. Tapi ada nomor ayat. Nilainya sama seperti wakof mutlak. Jadi boleh juga. Khuliqa mim ma'ilda fiqa. Boleh. Konsekuensinya kalau dihentikan jadi qalqalah kubro. Gitu. Ya. Kalau itu khuliqa mim ma'ilda fiqa. Kalau digabungin di wasal. Khuliqa mimma inda fiqi idgom bi gunnah. Ya khruju mim. Gitu. Bukan mim lengkap. Mim ada samarnya, itulah iklab. Hurufnya cuma satu, ba. Kapan terjadinya? Kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Di sini nun mati ketemu ba, ada mim kecil tuh. Menandakan bunyi nunnya berubah menjadi mim. Mim gitu. Mim bainis alif lam samsia, mim bainis sul idhar hukum lam mati, mim bainis sul biwat alif lam samsia, wataro mad wajib mutasil matobi ketemu hamzah satu kalimat, wataro ib qalqalah kubro in gunnah. Kenapa gunnah nunnya bertasid? Ada berapa huruf gunnah? Dua. Apa? Nun dan mim bertasid. Cara bacanya tiga. Satu, gunnah itu dibaca double karena bertasid. Kedua, ditahan. Ada panjangnya. Berapa panjangnya? Satu alif sampai satu alif setengah. Dua atau sampai tiga harokat. Ketiga, gunnah dengung. Itulah gunnah. Halaman 13. Innahu hunya mad silah kosiroh ala mad asli raj kolkola sugro rajaihi mad silah kosiroh lako matobi idir. Ro-nya dibaca tabkhim apa tarkik? Tarkik tipis. Kenapa? Karena sebelum ro-nya kasroh dan ro-nya dimatikan. Kalau ro-nya diteruskan, ro-nya tabkhim tebel. Innahu ala raj'ihi laqadirun. Tuh, tebal kan? Tafkhim. Tapi kalau dihentikan, laqadir. Ya, tipis. Laqadir. Yau lin. Yau matu be'kol kola sugro. Tubelas alif lam samsiah. Sarai. Madu wajib mutasil. Matobi ketemu hamzah satu kalimat. Sarair. Fama matobi'i. Lahu hunya marsilah kosiroh. Mi'ikhpa. Kenapa nun mati ketemu kof. Mi'kuwatiu idgom bigunah. Kenapa idgom bigunah? Tanwin ketemu waw. Tanwinnya kasroh tain ketemu waw. Wala lanya matobi'i. Na matobi'i. Wala nasir. Fama lahu min kuwatin wala nasir. Wassama'i madu wajib mutasil. Kenapa matobi ketemu hamzah? Wassama'i za matobi'i zatir alif lam samsiah. Roja. Roja. Itu jangan roja. Jangan roja. Roja. Jadi kol-kolanya jadi hilang. Jadi wakob isyarah. Karena setelah jim mati ada ain dimatikan. Wal alif lam komali komariah. Wal ar roknya tafkhim tebel karena sebelum rok mati baris atas. Wal ardiza matobi'i datis alif lam samsiah. Soda kol-kolahnya hilang. Soda wakob isyarah. Kalau diteruskan baru tetap kol-kolahnya ada. Wal ardhidati sada'i innahu innya gunna hu marsilah qasirah innahu laqaulin lum ikhfa tanwin domah ta'nya ketemu fa fasl waqaf isharah jika dihentikan jika disambung faslu idgham bi gunna kenapa karena domah ta'in ketemu waw wa ma matobi'i huwa kosar bil alif lam komaria hazal wakof isaroh tanda wakofnya kop lam ya al wakfu awla dihentikan lebih utama in gunnah innahum hum idhar hukum mimati ketemu ya yaki matobi idu matobi yaki duna kailin kaida matiwad jika dihentikan kalau diteruskan innahum yakiduna kaidau idgham bigunnah karena tanwin ketemu waw wa akimatobi'i wa akidu kaida mad iwad jika dihentikan famahilil alif lam qomariyah ka mad asli kafiri matobi'i mad asli matobi'i itu juga sama lah famahilil kafirina am idhar hukum mimati am hil idhar hukum lam mati itu ya am hil hum hum idhar hukum mimati kenapa disentak dalam latihan boleh dalam bacaan tidak boleh dihentak famahilil kafirina am hil hum ruwaida tuh tapi kalau latihan am hil hum idhar boleh latihan tapi dalam bacaan tidak boleh dihentak famahilil kafirina amhilhum ruwailin ruwaida madiwad ya Ibu Vivi Pak Isa sudah pintar sekarang ya alhamdulillah jadi Ibu dan Bapak yang mau menginginkan Pak Hari mau tuh rekamannya silahkan datang pakai plastis asal plastisnya sudah dibersihin jangan ada virusnya ya karena saya tidak pernah pakai internet karena takut virus gitu ya itu silahkan atau lebih bagus pakai CD ya di copy pasti mudah kok ya Bu Erni tolong diselesaikan Ibu ya ceramah-ceramah saya itu di indeks Quran di ketik ulang nanti bisa Ibu dan Bapak mendapatkan materi-materinya boleh tulisan boleh juga suaranya insyaallah lah ya lama-lama kita akan menjadi pintar karena kita paham apa yang kita kaji apa yang ada dalam agama kita, ini dalilnya, ini Qur'annya, ini hadisnya. Supaya kita tidak salah dalam beribadah. Karena ibadah itu sebenarnya harus karena Allah. Sesuatu harus perintah Allah, bukan mengada-ngada. Iya Ibu Purwati, itulah bahasa SMS. Oh 2 bulan, iya deh. Turut berduka cita. Mudah-mudahan cucunya nanti segera akan diberikan lagi yang lebih baik Ibu Purwati. Turut berduka ya. Ini putri tercintanya keguguran itu ya putrinya. Ya insyaallah mudah-mudahan diganti yang lebih baik lagi. Dan itu kan investasi buat kita ya. Ibu dan Bapak, untuk murotal hari Senin bisa dipersiapkan surah ketiga, surah Ali Imran surah ketiga ayat 72 hingga 103. Dan indeks Quran besok kita sudah indeks, coba dilihat dulu ya Ibu dan Bapak yang jilid 4 terbarunya, atau jilid warna buku warna merah juga ada. Bahasannya tentang saum, tentang puasa. Buku merah itu sangat bagus, cuman kekurangannya tidak ada nomor surat. Nomor surahnya, nah di buku di indeks keempat itu sudah ada. Silahkan ya, dipotokopi, perbanyak, bagikan, itu kaji silahkan gitu ya. Tapi kalau yang ingin dari saya kan ada fotokopinya, mohon diganti fotokopiannya begitu. Kalau ibu dan bapak mau fotokopi perbanyak silahkan, di masing-masing majelis taklim didiskusikan. Ya, oh ini toh tentang ayat tentang jihad, ini tentang toharoh, ini tentang wudu, ini tentang sholat, ini tentang zakat, ini tentang kehidupan berumah tangga, ini kehidupan tentang ini tentang hukum anak angkat, adopsi dan segalanya. Enggak jelas dari terjemahannya, baca catatan kakinya. Kan ada terjemahan Departemen Agama. Enggak jelas juga, lihat tafsirnya. Enggak jelas juga, tanya sama ahli tafsir. Tidak ada alasan untuk tidak pintar sekarang. Insya Allah. Kita tentu saja berharap kepada Allah. Allah berikan taufik dan hidayahnya. Berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk bekal hidup kita dalam mengarungi kehidupan di alam yang fana ini. Ibu dan Bapak ada saran, ada kritik, silakan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. 0812-828-7881. Kang Wawan di Tasik, terima kasih. Bu Ais di Bandung, Bu Ais di Depok, dan semuanya ya. Bu Hartono, Bu Agus, Bu Yayu, semuanya hamba Allah. Bantu anak-anak yatim kami ya, dari zakat, infak, dan sedekah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.